Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ayuhal muslimuna wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wahai sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa Allah jaga diri-diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari perkara-perkara yang tidak kita senangi. Baik yang akan menimpa kita ketika di dunia, terlebih apabila itu akan menimpa kita di akhirah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dan menjaga kita. Nah, dari perkara-perkara yang tidak kita senangi, tentunya kalau kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga diri-diri kita, kita pun demikian harus menjaga nah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ifadillah yafatka, ifadillah tajidhu tujahaka. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda: jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni jagalah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah syariat Allah azza wa jal. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, laksanakan, kerjakan. Nah, sekemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita mampu untuk melakukannya. Demikian pula apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka tinggalkan. Nah, dengan kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga kita, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah azza wajal dengan kalian melaksanakan kewajiban kalian yang Allah wajibkan kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menjaga kalian. Dan apabila kalian senantiasa menjaga hak Allah azza wajal, kalian akan mendapati Allah Subhanahu wa taala nam berada di hadapan kalian, menjaga kalian. Nah, menjaga dari perkara-perkara yang tidak kita senangi. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita memohon. Nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perlindungan, pertolongan. Pertolongan. Nah, ketika di dunia, terlebih ketika di akhirat. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila kalian meminta, kalian hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, enam, apabila kalian meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh, nah, kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, baik ketika berkaitan dengan permasalahan dunia, nah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika berkaitan dengan masalah akhirat kita. Nah, ibadah sekalipun, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tidak akan mampu melakukannya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, nah, ketika kita salat, kita selalu membaca firman Allah azza wajal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Disebutkan isti'anah setelah penyebutan kata ibadah, padahal isti'anah ini termasuk bagian dari ibadah. Ketika disebutkan iya karena budu sudah mencakup al-isti'anah dan ibadah-ibadah yang lain. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kemudian disebutkan ulang wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah nam kami meminta pertolongan. Ini memberikan faedah bahwasanya ibadah, nam, kata para ulama, memberikan faedah bahwasanya ibadah itu tidak akan mampu dilakukan oleh seseorang melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita semua. Nah, untuk kita bisa istiqomah di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala nah memanggil kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Nama ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan membaca risalah Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang mana di kesempatan yang sebelumnya kita telah menyebutkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan yauma tabyadu, tentang ayat Allah azza wajal yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-106 Allah subhanahu wa taala berfirman, di hari di mana wajah-wajah akan menghitam dan wajah-wajah yang lain akan memutih, di hari di mana wajah-wajah akan memutih dan wajah-wajah yang lain akan menjadi hitam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yakni tabyadu wujuhu ahli sunnah wal i'tilaf, akan memutih wajah-wajah ahli sunnah dan orang-orang yang senantiasa bersatu di atas al-haq, dan akan menghitam wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ikhtilaf, dan akan menghitam di hari itu wajah-wajah ahlul bid'ah, orang-orang yang senantiasa melakukan kebid'ahan dan orang-orang yang senantiasa bercerai berai. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibni Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, layatianna ala ummati ma'ata ala bani Israila hadwa na'li bin na'li. Layatianna ala ummati ma'ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalika wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini sintaini wa sab'ina millatan wa taftariku ummati ala thalathi wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sungguh layatianna, sungguh-sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini penekanan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya demikian ini pasti akan terjadi. Nah, yang demikian ini pasti akan terjadi. Sungguh-sungguh akan datang pada umatku, akan terjadi pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ata ala bani Israil, apa yang dilakukan oleh bani Israil. Nah, pasti pasti akan dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dulu pernah dilakukan oleh Bani Israel nanti akan dilakukan pula oleh umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Yang dilanggar oleh Bani Israel itu pun akan dilanggar, akan dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadwan na'li bin na'li, seperti selarasnya senjal dengan talinya, senjal yang satu dengan yang lainnya, dengan talinya. Yaitu sama persis apa yang dilakukan oleh Bani Israel pun akan dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik wal iyad billah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dilakukan oleh Bani Israel akan dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun ketika enam jari kalangan Bani Israel dahulu ada di antara mereka yang mendatangi ibunya secara terang-terangan. Ibu kandungnya menzinai ibu kandungnya secara terang-terangan. Lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Niscaya pada umatku akan ada orang yang melakukan itu. Subhanallah. Niscaya pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada mereka yang melakukan hal itu seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Wa inna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel, tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan, mereka tafarraqat, terpecah belah, menjadi 72 golongan. Wa taftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millatan, dan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa millatan wahidah, semuanya masuk ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok-kelompok tersebut semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, para sahabat pun ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya semuanya masuk neraka kecuali satu yang masuk ke dalam surga, maka mereka pun ingin tahu siapa yang selamat itu. Sehingga mereka ingin berada di kalangan orang-orang yang selamat tersebut. Mereka ingin tahu supaya mereka bersama orang-orang yang akan selamat dan tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang akan masuk ke dalam neraka. Sehingga mereka pun bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, siapakah mereka ya Rasulullah? Siapa mereka yang akan selamat itu? Siapa? Satu golongan yang akan selamat dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Nabi pun menjawab, qala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang Naam. Berada di atas apa yang aku dan para sahabatku sekarang ini berada di atasnya. Yakni mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Tidak ada jalan yang lain. Nah, tidak ada istilah ya banyak jalan menuju Roma kemudian disamakan banyak jalan menuju surga sehingga jalannya boleh beda-beda. Ini kata mereka. Nah, boleh kamu lewat sana, lewat sana, lewat yang sana, terserah saya lewat sini. Tujuannya kan sama, katanya. Mencari jannahnya Allah Azza wa Jal, mencari surga. Tujuannya sama, surganya Allah Azza wa Jal. Sehingga biarkan mereka mencari jalan masing-masing. Berbeda-beda jalan, yang penting tujuannya sama, ibadahnya sama. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan satu jalan saja. Tidak ada banyak jalan. Naam, untuk mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jal. Jalannya mana? Jalannya adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Hanya satu jalan itu saja. Ya. Jalan yang mana telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditunjukkan oleh para sahabatnya setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, diteruskan oleh para ulama. Nah, jalan-jalan itulah. Nah, jalan itu yang hendaknya kita lalui, kita lewati. Nah, jalan yang sudah pasti. Nah, akan mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jal. Kita tidak mengatakan orang yang mengikuti itu dia pasti. Oh, dia ini pasti masuk ke surga. Dia pasti masuk ke surga. Perorangan tidak. Nah, akan tapi jalan, jangan disalahpahami ketika disampaikan bahwasannya ini adalah jalan yang pasti untuk mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jal. Nah, jalan yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah jalan yang pasti. Namun untuk menghukumi 6 individunya, ya kita tidak menghukuminya. Nah, ya, karena seorang mengikuti al-haq ada berbagai macam niat di dalam hati-hati mereka. Ada yang niatnya memang ingin mengikuti al-haq, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, mengikuti syariat Allah Azza wa Jal. Ada yang memang niatnya untuk perkara yang lain, dari perkara-perkara dunia, dari keuntungan-keuntungan duniawiyah, bukan karena agama. Nah, ya, oleh karenanya ada istilah orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Nabi, berperang bersama sahabat, salat bersama mereka. Nah, akan tetapi difonis oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang munafik berada di 6 kerangnya neraka. 6 di neraka paling bawah. Padahal secara zahir mereka menampakkan keislaman. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jalan menuju ke jannahnya Allah Azza wa Jal hanyalah satu. Apa? Yakni apa yang telah ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kita tinggal mengikutinya. Apa yang telah dijalani oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, kita ikuti. Nah, jangan kita mencari-cari jalan yang lain, membuat-buat jalan yang lain. Nah, membuat metode sendiri, cara sendiri di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dianggap itu adalah sesuatu yang baik, atau mengikuti cara-cara metode-metode ibadah yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak berasal dari Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dengan menganggap itu adalah suatu kebaikan. Allahul musta'an. Nah, Ya, di sini di dalam hadis ini jelas bagi kita bahwasanya nah, jalan untuk menuju jannahnya Allah Azza wa Jal hanya satu, yakni apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Dan di dalam hadis ini pula tidak menunjukkan bolehnya berpecah belah, dikarenakan Nabi SAW telah menyatakan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata mereka, nah ini menunjukkan bahwasanya memang umat ini akan terpecah belah. Tidak mengapa berpecah belah, bercerai-berai. Nah, banyak kelompok, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian ini dibolehkan, kata mereka. Sudah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bukan pembolehan, tapi ini adalah tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita tidak berpecah belah, menghindari perpecahan itu. Nah, menjauhi perpecahan. Ya, oleh karenanya disebutkan semuanya masuk dalam neraka kecuali satu. Jauhi, tinggalkan perpecahan, hindari nah perpecahan. Dan perpecahan nam ikhtilaf ini merupakan perkara yang dicela di dalam syariat Allah Azza wa Jal. Nam wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Nam berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, semuanya. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Perpecahan merupakan perkara yang tercela di dalam syariat Allah Azza wa Jalla, dan demikian pula disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal yata'ammal al mu'minu, wal yata'ammal al mu'minu alladhi yarju liqa Allah. Hendaknya seorang mukmin yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memperhatikan kalam shadiqul masduq, kalam shadiqil masduq, ucapan orang yang jujur, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hendaknya setiap mukmin yang menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memperhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Fi hadzal maqami khususan, di dalam perkara ini khususnya qauluhu ma ana alaihi wa ashabi, khususnya sabda beliau ya ini, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yakni jalan yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Azza wa Jal, yakni ketika mereka mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah hendaknya seorang memperhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga dia nam bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ya laha min mawa'izatin law wafaqat minal qulubi hayat. Wahai duhai, alangkah ya indahnya, alangkah bagusnya dan bermanfaat nasihat ini nam bagi hati yang hidup, hati yang bisa menerima kebenaran, mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Tirmidzi Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Janji wallahu alam sab dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah wa sahahahu. Walakin laisa fihi dzikrun nar. Demikian pula hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan beliau mensahihkan hadis ini. Nam, akan tapi tidak ada penyebutan an-nar. Nam, penyebutan neraka di dalam riwayat yang lain tersebut. Wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud wa fihi. Dan ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Dawud, yang mana bunyi hadisnya annahu saya ruju fi ummati aqwamun tajarabihim tilkal ahwa kama yatajaral kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa jakhalahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda annahu sayakhruju fi ummati, sesungguhnya akan keluar pada umatku, akan terjadi pada umatku, akan ada pada umatku aqwamun, suatu kaum tajarabihim tilkal ahwa, yang mana mengikuti dia hawa nafsu. Nam, yakni senantiasa mengikuti hawa nafsunya orang ini. Akan ada suatu kaum di dalam kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka akan selalu mengikuti hawa nafsunya. Kama yatajarul kalbu bi sahibihi, sebagaimana anjing mengikuti tuannya, pemiliknya, akan selalu mengikuti pemiliknya. Demikian pula nam ada di dalam umatku yang akan senantiasa akan mengikuti hawa nafsunya. La yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Tidak tersisa sedikit pun dari nam ir urat yang ada. Demikian pula ruas-ruas yang ada, melainkan nam akan dimasuki oleh hawa nafsu. Nam, ya, hanya hawa nafsu yang dia ikuti, tidak peduli dengan yang lainnya. Allahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dan menjaga kita semua dari mengikuti hawa-hawa nafsu kita. Hadis ini pun disahihkan wallahu a'lam bisawabil Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa taqaddama qauluhu wa mubtaghi fil islami sunnatal jahiliyah. Dan telah terdahulu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bertaghi fil Islam sunnatal jahiliyah, dan mencari di dalam Islam sunnah-sunnah jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, membaca penjelasan 6 dari Syaikh bin Bas rahimahullahu taala tentang bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Naam. Untuk senantiasa bisa mempelajari agama Allah Azza wa Jalla dan bisa mengamalkannya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.